susun jari nanjo kapalo. Dua mbak simpuah di kaki mande, indah dan sangko kini jadinya sasaku dian indah paguno. Ampunkan denan yo mande. Bukan denai melawan mande, dan turuikan hati jo mato sampai dan lupa pituah mande. Ampunkan denai yo mande. Ampun, ampun.